Yohanes paus 4. Dok punika, jadmo golongan Parisines sampun miragi indik ido yang Yesus, akehan pulih sisio ring dane Yohanes, maleho akehan ngelukat anak. Yadiastun ido ngeragotan ngelukat, nanging wantah sisian idane kewanten. Sesampune ido wikan ring indik kepunika, raris ido nilar wewengkon Yudea, tur mewali ke wewengkon Galilea, pemargin ido ngelintangin wewengkon Samaria. Ido tumuli rauh ring setunggiling koto Samaria, sane mewastos Sikar. Koto punika nampak ring petegalan dane Yusuf, pecak tetamian saking ajin danene, ingih punika dane Yakub. Irika wenten Semer, sane pecak kekardi antuk dane Yakub. Santukan ida yang Yesus merasa keleson memargi, ida raris melinggih ring sisin Semere punika. Dok punika, nuju tengahi tepat. Tandu made wenten anak istri wong Samaria, rauh ngererah toyo. Ida yang Yesus raris nganika ring ipun, sapuniki. Ijen jetiang nunas toyo akidi. Dok punika, sisian idane ketuju, sami kekoto numas ajengan. Anake istri punika mesaur sapuniki. Napi awinan ragane wong Yahudi, dados ngarsayang toyo ring tiang, wong Samaria. Santukan wong Yahudine, nentenyak mesidikare marep ring wong Samariane. Ida raris mesaur pengandikan idane. Yening ragane wiakti uning ring paican ide sangyang widiwase. Tur uning ring anake sane ngarsayang toyo ring ragane. Sinah ragane jaga nunas toyo ring ide. Tur ide pacang mepaice toyo urip ring ragane. Atur anake istri punika sapuniki. Inggih jero anak lanang, ragane tan makto timbo, semaleha semere puniki dalem pisan. Saking dije ragane, jago moleh toyo urip punika, dane Yakob leluur tiange, sampun metambiang semere puniki buat tiang sareng sami. Dane miwah okan-okan danene, semaleha ingon-ingon danene, sami nginem saking semere puniki. Punapi ragane, minabluihan ring dane Yakob punika? Pesaur idane, sapuniki. Sapo sireje nginum toyane puniki, ipun pacang bedak ngalih. Nanging sapo sireje nginum toyo sane pacang wehen tiang. Anake punika tan pacang bedak malih selami-laminnya. Santukan toyo sane pacang wehen tiang punika, pacang dados toyo empul ring deweknyane. Sane tansah membah tur ngeranayang ipun mulih urip langgeng. Anake istri punika raris matur. Jero, ijen jo tiang toyane punika, mangde tiang tan bedak malih, tur tan buat malih meriki ngerereh toyo. Ida malih nganike. Inggih merike je rereh rabin ragane, tur mewali je malih meriki. Mesaur anake istri punika, tiang tan mederbe kurenan. Ida malih nganike. Yakti kadibaos ragane. Mungwing ragane tan mederbe rabi. Ping limo sampun ragane merabian. Tur anake sane nungwin ragane mangkin punike sujatine boyo rabin ragane. Patut pisan baos ragane. Matur anake istri punike. Inggih jero. Sami mangkin sampun tatas antuk tiang. Mungwing jerone puniki merago nabi. Para leluhur tiange bangsa Samaria, sami nyungsung ide sangyang widiwase, ring pucak bukite puniki, nanging jerone bangsa Yahudi mausang, wantah ring koto Yerusalem, genahe sane patut buat nyungsung ide sangyang widiwase. Ida malih nganike. Ih anak istri, percaya jering tiang. Pacang wenten masani pun, mungguing anake jaga bebakti ring ide sangyang widiwase, boyo jering pucak bukite puniki, wiadin ring koto Yerusalem. Ragane wong Samaria, sujatini pun nyungsung sanetan uningin ragane. Nanging tiang wong Yahudi pada nyungsung sane uningin tiang, santukan kerahayuane punike mulo rauhnya melantaran bangso Yahudi. Nanging jago rauh masane, tursane mangkin sampun iriki. Mungguing roh ide sang yang widiwase pacang lugrain manusane, maktinin ide sang yang widiwase sejeroning roh miwah kesujatian. Tur anake sane kadi asah punike sane karsayang antuk ide sang yang widiwase, mangde maktinin ide. Ide sang yang widiwase punike merago roh, punike awinan anake sane mebakti ring ide, patut mebakti ring ide sejeroning roh miwah kesujatian. Anake istri punike raris matur, inggih, tiang uning, mungguing sang Prabu sane kejanjian antuk ide sang yang widiwase, inggih punike sang Kristus, pacang rauh, yening ide sampun rauh, ide pacang midartayang indike punike sami ring tiang sinamian. Pesaur idane, tiang sane ajak ragane mebaos, puniki sampun ide. Dawag punika ugi, para sisian idane rauh, dordane sami angob, ngantenang ide mebobaosan sarang ring anak istri adiri. Nanging dane tan purun metaken ring anake istri punika, indik kebuatan idane, wiaden nunasang ring ide, napi awinan ide mebobaosan sarang anake istri punika. Anake istri punika raris nilar jun ipune, dumuli mewali kekoto. Irika ipun ngortiang ring anake akeh sapuniki, ngiring je cingaken, irika wentan anak sane uning ring seluiring parisolah tiange, menawita anake punika, sang Prabu sane kejanjiang antuk ide sang yang widiwasa. Anake sami raris pada medal saking kotanyane, maranin ide yang Yesus. Dok punika paro sisian idane raris matur ring ide sapuniki, guru durusang rayunang. Nanging ide mesaur sapuniki, ade dedaran gurune ane tusing tawang cening. Paro sisian idane sami pada saling takenin sapuniki, apo subo ade miribne anak ane ngaturin ide rayunan. Ida malih nganike sapuniki, dedaran gurune nah entung laksana yang pekarsan ide ane ngutus guru, turmu putang pekarian idane ane subo keserahang teken guru. Cening rausang buin 4 bulan subo masan manyi. Nanging guru ngorahin cening, tegarang je pedasin carike, singke padine mekejang pado kuning tur subo nyanang anyi, ane jani paro pederepe pado nampi upah, tur pado munuhang pemupon buat hidup ane langgeng, kanti anake ane memula muah pederepe mekejang pado meliang-liang. Misi pesan sesonggane kini, anak len ane memula, anak len ane nganyi. Guru ngutus cening manyi dicarike ane tusing gegarapan ceninge. Anak len ane ngarap, cening ane ngalapin pemupunnya nih. Akeh pisan jadmo Samariane saking koto punika, pada percaya ring ide, melantaran baos anake istri punika sane asa puniki, anake punika uning ring seluiring parisolah tiange. Sesampune anak Samariane punika kepanggih ring ide, irike ipun pada nunas, mangdo ide ledang mokolem irike. Punika awinan ide mesandekan irike kalih rahino. Sayan akeh malih anake percaya ring ide yang Yesus, melantaran paurukan idane. Raris anake punika sami mepajar ring anake istri punika asa puniki. Ane jani tiang ajak mekejang percaya ring ide, sing jebuin uli kerana raos iluhe, Nanging ulihan tiang ajak mekejang, subo pada ningeh sabdan idane, tur jani tiang pada percaya, mungwing ide entu, sujati sang juru rahayun jagate. Sesampune kalih rahino, ide raris ngungsi wewengkon Galilea. Ide ngerago sampun ngandikayang, mungwing setunggiling nabi, tan jagi kajiang ring koto uadanyane. Dok ide rauh ring wewengkon Galilea, raris wong Galileane sami pada mendak ide, santukanipun sami ngantenang pekardin idane ring koto Yerusalem, dok rerainan paskahe sane wawu lintang. Dawag punika, ipun sami talar pada munggah ke koto Yerusalem, buat mererainan. Ida yang Yesus malih lungo ke koto Kana reng wewengkon Galilea, reng koto pecak genah ida ngobah toyo dados anggur. Reng koto Kapernaum, wenten setunggiling pegawe pemerintah, sane okanyane lanang nuju sungkan. Rikalo dane mireng, mungwing ida yang Yesus sampun rauh, saking wewengkon Yudea ke wewengkon Galilea, raris dane tangkil ring ide sahonunas, mangdo ide rauh ke koto Kapernaum, tur nyegarang okan danene, sane sungkan, tambis-tambis sedo. Nanging ide yang Yesus nganike ring dane, asapuniki, yen ragane tan manggihin prociri sane tawah, ragane tan percaya. Pegawene punika raris matur, sapuniki, doh guru, nawagang, ledang ugi rauh, sedurung pianak titiange padam. Pengandikan idane ring dane, mereka je mantuk, okan ragane sampun kenak. Anake punika percaya ring pengandikan idane, tumuli dane budal, kantun ring margi, rauh para kandanene, mapagin tur nguning ayang, mungwing okan danene sampun kenak. Pegawene punika raris metaken ring parekane, kalinapi okan danene sampun kenak. Ipun sami mesaur, dibi jam satu nyoreang dane kenak. Pegawene punika raris eling, mungwing ring dauf punika ide yang Yesus nganike sapuniki, okan ragane sampun kenak. Irika dane sekula warga, raris sami pada percaya ring ide yang Yesus. Puniki perciri sane kaping kalih, sane kekardi antuk ide yang Yesus, sesampun mewali saking wewengkon Yudea ke wewengkon Galilea.